Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 315. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Ada orang apabila mendengar ini, niscaya dia merasa malu perjalanannya pada tempat sunyi daripada perjalanannya dengan dilihat manusia. Lalu ia memaksakan diri dengan berjalan baik di tempat sunyi atau tidak dilihat orang. Sehingga apabila ia dilihat oleh manusia, niscaya ia tidak memerlukan lagi kepada merubahnya. Dan ia menyangka bahwa ia sudah terlepas dari riya. Dan dengan yang demikian itu, sebenarnya riaknya telah terlipat ganda. Karena ia dalam kesunyiannya itu telah menjadi orang yang berbuat riak juga. Maka sesungguhnya ia membaguskan perjalanannya pada tempat yang sunyi itu, supaya adalah dia seperti yang di hadapan orang banyak. Tidak karena takut kepada Allah dan malu kepadanya. Adapun orang-orang dunia, maka keriaan mereka ialah dengan berjalan kesombongan, keangkuhan, penggerakan dua tangan, pendekatan langkah, mengambil dengan tepi ujung kain, dan memutar dua ketiak atau mengangkat dua bahu, supaya mereka tunjukkan dengan yang demikian kepada rasa megah dan malu. 5. Keriaan dengan banyak teman, banyak pengunjung, dan orang-orang yang bercampur baur. Seperti orang yang berbuat pura-pura berat menerima kunjungan atau ziarah seseorang dari alim ulama, supaya dikatakan bahwa si Anu telah berkunjung atau berziarah kepada si Anu. Atau menerima kunjungan seseorang dari orang-orang abid, supaya dikatakan bahwa orang-orang agama mengambil barokah dengan menziarahinya dan pulang pergi padanya. Atau menerima kunjungan salah seorang raja atau salah seorang pegawai sultan, supaya dikatakan bahwa mereka mengambil barokah padanya karena besar martabat atau kedudukannya pada agama. Dan seperti orang yang banyak menyebutkan syah-syah atau guru-guru untuk memperhatikan berbuat riak bahwa dia bertemu dengan banyak syah atau guru dan memperoleh faedah daripada guru-guru itu, lalu dia membanggakan diri dengan guru-gurunya. Kebanggaan dan keriaan itu menonjol padanya ketika pertengkarannya. Maka ia mengatakan kepada orang lain, siapa yang engkau jumpai dari guru-guru atau sahseh? Dan aku telah menjumpai si Anu dan si Anu. Aku sudah mengelilingi negeri-negeri dan aku sudah melayani guru-guru atau sahseh. Dan kata-kata lain yang serupa dengan yang demikian. Maka inilah kumpulan yang dibuat riya oleh orang-orang yang berbuat riya. Semua mereka dengan yang demikian itu mencari kemegahan dan kedudukan pada hati hamba Allah. Di antara mereka ada orang yang merasa puas dengan tekad baik orang pada dirinya. Maka banyaklah rahib atau pendeta bertekun di sudut gerejanya bertahun-tahun. Banyaklah orang abid yang mengasingkan diri ke puncak gunung dalam waktu yang panjang. Dan sesungguhnya persembunyiannya itu adalah dari segi diketahuinya dengan tegaknya kemegahan bagi dirinya pada hati orang banyak. Jikalau ia tahu bahwa mereka mengatakan berbuat dosa di gerejanya atau di kelentengnya, niscaya mengacaukan hatinya. Dan ia tidak merasa puas dengan diketahui oleh Allah dengan kesucian dirinya. Bahkan karena yang demikian itu bersangatlah duka citanya. Dan ia berusaha dengan segala daya upaya dan menghilangkan yang demikian dari hati orang banyak serta putus harapannya pada harta orang banyak itu. Akan tetapi, ia hanya mengingini kemegahan semata-mata. Karena kemegahan itu enak, sebagaimana telah kami sebutkan pada sebab-sebab kemegahan itu. Maka sesungguhnya kemegahan itu semacam kekuasaan dan kesempurnaan pada masa sekarang juga. Walaupun ia segera hilang, tidaklah tertipu dengan yang demikian selain orang-orang bodoh. Tetapi kebanyakan manusia itu bodoh. Di antara orang-orang yang berteriak itu ialah orang yang tiada merasa puas dengan tegak duduk kedudukannya. Akan tetapi bersama yang demikian itu, ia mencari kelancaran lidah manusia dengan sanjungan dan pujian. Di antara manusia, ada orang yang menghendaki tersiarnya suara pujian dalam negeri, supaya banyaklah orang pergi kepadanya. Di antara mereka, ada orang yang menghendaki termasyhur atau terkenal pada raja-raja, supaya diterima syafaatnya atau restunya, dan dipenuhi segala hajat keperluan atas tangan atau usahanya. Lalu tegaklah baginya dengan demikian kemegahan pada rakyat umum. Di antara mereka, ada orang yang bermaksud dengan yang demikian itu untuk menyampaikan kepada menghimpunkan harta benda dunia dan usaha harta, walaupun dari harta wakaf, harta anak-anak yatim, dan harta haram lainnya. Mereka itu adalah lapisan orang yang berbuat riak dan jahat, yang berbuat riak dengan sebab-sebab yang telah kami sebutkan. Maka inilah hakikat riak, dan apa yang menjadi sebab terjadinya riak. Jikalau Anda bertanya, maka riak itu haram, atau makruh, atau mubah, atau padanya penguraian? Maka aku menjawab, pada riya itu penguraian. Sesungguhnya riya itu ialah mencari kemegahan. Ada kalanya kemegahan itu dengan ibadah. Maka jikalau tidak dengan ibadah, maka itu seperti mencari harta. Maka tidak haram dari segi bahwa kemegahan itu mencari kedudukan pada hati hamba Allah. Akan tetapi, sebagaimana mungkin mengusahakan harta dengan penipuan-penipuan dan sebab-sebab yang terlarang, maka begitu pula lah kemegahan. Dan sebagaimana mengusahakan sedikit harta, yaitu yang diperlukan oleh manusia, adalah terpuji, maka mengusahakan sedikit kemegahan, yaitu yang menyelamatkan manusia dari bahaya-bahaya, adalah juga terpuji. Dan itulah yang dicari oleh Yusuf alaihissalam, di mana ia mengatakan, "Inni hafidun alim." Artinya, sungguh aku menjaga lagi mengetahui. Surat Yusuf ayat 55. Sebagaimana pada harta itu, racun yang terendam dan obat yang bermanfaat pada menolak racun, maka begitu pula kemegahan. Dan sebagaimana banyaknya harta itu mempermainkan, mendurhakakan, dan melupakan mengingati Allah dan hari akhirat, maka begitu pula banyaknya kemegahan. Bahkan lebih parah lagi, dan fitnah kemegahan itu lebih besar dari fitnah harta. Dan sebagaimana kita tidak mengatakan bahwa memiliki harta banyak itu haram, maka juga kita tidak mengatakan bahwa memiliki banyak hati manusia itu haram. Kecuali apabila dibawa oleh banyak harta dan banyak kemegahan kepada mengerjakan apa yang tidak diperbolehkan. Benar, berpalingnya cita-cita kepada keluasan kemegahan adalah permulaan kejahatan, seperti berpalingnya cita-cita kepada banyaknya harta. Dan orang yang mencintai kemegahan dan harta itu tidak sanggup meninggalkan segala maksiat hati, lisan, dan lainnya. Adapun keluasaan kemegahan. Tanpa rakusnya engkau kepada mencari, dan tanpa kesedihan dengan hilangnya. Jikalau hilang, maka tidak mandorot padanya. Maka tidak adalah kemegahan itu lebih luas dari kemegahan Rasulullah SAW. Kemegahan para khulafaur rasyidin dan orang-orang yang sesudah mereka daripada alim ulama agama. Akan tetapi, berpalingnya cita-cita kepada mencari kemegahan itu kekurangan pada agama dan tidak dikatakan diharamkan. Maka berdasarkan ini, kami berkata bahwa membaguskan kain yang dipakai oleh manusia ketika keluar pada manusia itu suatu keriaan. Dan itu tidak haram, karena ia tidak riya dengan ibadah, akan tetapi dengan dunia. Dan dibandingkan kepada ini, akan setiap perbuatan kecantikan dan perhiasan bagi manusia. Dalilnya, ialah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud pada suatu hari keluar menemui sahabat-sahabat. Lalu ia melihat kepada tong air. Catatan dalam Ittihaf jilid 8 halaman 283 ditegaskan bahwa dalam tong itu ada air. Maka menunjukkan itu untuk sebagai kaca muka untuk melihat wajahnya pada membetulkan surban dan rambutnya. Dan terjemah. Lalu ia melihat kepada tong air dan beliau membetulkan surban dan rambutnya. Lalu Aisyah bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai dari hambanya bahwa ia menghiasi diri untuk teman-temannya apabila ia keluar kepada mereka. Diriwayatkan Ibnu Uda. Ya, ini adalah dari Rasulullah SAW suatu ibadah, karena beliau disuruh mengajak makhluk dan mengembirakan mereka kepada mengikuti dan menarik hati mereka. Dan kalau jatuh Rasulullah SAW dari mata atau pandangan mereka, niscaya mereka tidak akan gemar mengikutinya. Maka haruslah beliau melahirkan kepada mereka kebagusan hal ihwal, supaya tidak dilecehkan oleh mata atau pandangan mereka. Karena mata kebanyakan makhluk itu memanjang kepada yang zahir, tidak kepada yang batin atau yang tersembunyi. Maka itulah yang menjadi maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kalau orang yang bermaksud demikian dengan maksud untuk membaguskan dirinya pada pandangan mata manusia, karena takut dari cacian dan celaan mereka, dan untuk menggerakkan pemuliaan dan penghormatan mereka, niscaya sesungguhnya ia telah bermaksud untuk maksud yang mubah atau yang diperbolehkan. Karena manusia itu berhak menjaga diri dari kepedihan cacian dan mencari kesenangan kejinakan hati dengan teman-teman. Dan manakala mereka merasa berat kepadanya dan merasa jijik, niscaya tidak akan jinak hatinya dengan mereka. Jadi, keriaan dengan hal yang tiada berhubungan dengan ibadah kadang-kadang adalah mubah, dan kadang-kadang adalah taat, dan kadang-kadang adalah tercela. Dan yang demikian itu menurut maksud yang dicari dengan keriaan itu. Karena itulah kami mengatakan bahwa seorang apabila membelanjakan atau mengeluarkan hartanya kepada sekumpulan orang-orang kaya, tidak dalam bidang ibadah atau sedekah, akan tetapi untuk diyakini manusia bahwa dia itu orang pemurah, maka ini suatu keriaan dan tidak haram. Dan begitu pula contoh-contoh yang seperti itu. Adapun ibadah seperti sedekah, sholat, puasa, perang sabilillah dan haji, maka bagi orang yang berbuat keriaan padanya dua hal. Salah satu daripadanya ialah maksudnya tidak lain melainkan riya semata-mata, tidak pahala. Dan ini membatalkan ibadah, karena segala amal itu dengan niat, dan ini tidak dengan maksud ibadah. Kemudian, tidak terbatas kepada kebatalan ibadahnya saja, sehingga kita mengatakan bahwa dia menjadi sebagaimana adanya sebelum ibadah. Bahkan, ia berbuat maksiat dengan yang demikian dan ia berdosa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis dan ayat-ayat. Yang dimaksudkan padanya dua perkara. Pertama, menyangkut dengan hamba atau manusia, yaitu pemalsuan dan penipuan. Karena ia menimbulkan anggapan kepada mereka bahwa ia ikhlas dan taat kepada Allah. Dan ia dari orang-orang agama. Padahal tidak seperti yang demikian. Pemalsuan pada urusan dunia haram juga. Sehingga kalau ia membayar hutang suatu jamaah dan menimbulkan anggapan bagi manusia bahwa ia bertabarruk atau berbuat baik kepada mereka supaya mereka meyakini kemurahannya, niscaya ia berdosa dengan yang demikian. Karena padanya ada pemalsuan dan pemilikan hati manusia dengan pengecahan dan penipuan. Kedua, menyangkut dengan Allah, yaitu manakala ia bermaksud dengan menyembah Allah Ta'ala itu makhluk Allah, maka ia itu mempermain-mainkan Allah. Dan karena itulah Qatadah berkata, apabila hamba Allah itu berbuat riya, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah kepada hamba itu bagaimana ia mempermain-mainkan aku. Contohnya yang seperti itu ialah tegak berdirinya seseorang di hadapan seorang raja sepanjang hari, sebagaimana berlakunya kebiasaan pelayan-pelayan. Dan sesungguhnya berdirinya itu untuk memperhatikan seseorang dari budak wanita raja atau seseorang dari budak prianya. Maka ini adalah mempermain-mainkan raja. Karena ia tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada raja dengan segala pelayanannya. Akan tetapi ia bermaksud dengan yang demikian itu ialah seseorang dari budak-budak raja. Maka manakah penghinaan yang melebihi di atas yang dimaksud oleh hamba dengan mentaati Allah Ta'ala? Akan memperlihatkan amalnya kepada seorang hamba yang lemah, yang tidak mempunyai kesanggupan untuk mendatangkan madarat dan manfaat. Adakah yang demikian, selain karena ia menyangka bahwa hamba yang lemah itu lebih berkuasa untuk menghasilkan maksud-maksudnya daripada Allah? Dan hamba itu lebih utama dengan didekati daripada Allah, karena ia mengutamakan hamba tersebut dari Maharaja Diraja atau Allah. Lalu, dijadikannya maksud tujuan ibadahnya atau kebaktiannya, dan manakah mempermainkan yang melebihi daripada mengangkatkan hamba di atas tuannya? Maka ini termasuk di antara dosa besar yang membinasakan. Dan karena inilah dinamakan oleh Rasulullah SAW syirik kecil atau asyirkul as-shaghar. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dari Mahmud bin Laubaid dan Al-Hakim dari Sajjad bin Aus. Ya, sebagaimana derajat riya itu lebih berat dari sebagian yang lain, sebagaimana akan datang penjelasan pada derajat-derajat riya insyaallah Ta'ala. Dan tidak terlepas sesuatu pun daripadanya dari dosa-dosa besar atau dosa ringan menurut keriaan yang ada padanya. Dan jikalaupun tidak ada ia dalam riya, kecuali ia sujud dan rukuk bagi selain Allah, maka sesungguhnya sudah mencukupi padanya. Karena jikalau ia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya ia bermaksud selain Allah. Demi umurku, jikalau ia agungkan selain Allah dengan sujud, maka sesungguhnya ia telah menjadi kafir dengan jelas. Kecuali riya itu ialah kufur yang tersembunyi, karena orang yang berbuat riya telah mengagungkan dalam hatinya akan manusia. Maka keagungan itu menghendaki untuk ia sujud dan rukuk. Lalu adalah manusia yang diagungkan dengan sujud dari suatu segi, dan manakala telah hilang maksud mengagungkan Allah dengan sujud yang tinggal mengagungkan makhluk, niscaya adalah yang demikian itu mendekati kepada syirik. Hanya jikalau ia bermaksud pengagungan diri dalam pada hati orang yang mengagungkannya, dengan melahirkannya dari dirinya akan bentuk pengagungan kepada Allah, maka dari segi ini dia itu syirik tersembunyi, tidak syirik terang. Dan itu adalah paling bodoh. Dan tidak tampil kepadanya selain orang-orang yang telah kena tipu daya setan. Dan setan itu menimbulkan sangkaan padanya bahwa hamba-hamba itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat dan manfaat, rezeki, ajal, dan segala kepentingan sekarang dan masa yang akan datang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka karena itulah, ia memalingkan mukanya dari Allah kepada orang-orang itu. Dan ia menghadapkan dengan hatinya kepada mereka, supaya dengan demikian hati mereka cenderung kepadanya. Dan jikalau orang itu diwakilkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka di dunia dan di akhirat, niscaya adalah yang demikian itu kurang sesuai baginya kepada yang dijadikannya. Karena hamba itu semuanya lemah dari dirinya masing-masing. Dia tidak memiliki manfaat dan madarat bagi dirinya. Maka bagaimana pula mereka memiliki ini untuk orang lain di dunia? Maka bagaimana pula pada hari di mana bapak tidak dapat membalas sesuatu kepada anaknya, dan anak tidak dapat membalas kepada bapaknya? Bahkan nabi-nabi berkata pada hari itu, masing-masing urus sendiri atau nafsi-nafsi. Maka bagaimana orang yang bodoh meminta ganti dari pahala akhirat dan memperoleh kedekatan pada sisi Allah? Apa yang diintip dengan rakusnya oleh manusia yang bohong di dunia? Maka tiada seyogialah kita ragu bahwa orang yang berbuat riya dengan mentaati Allah itu dalam kemarahan Allah dari sekalian segi nakal dan kias. Ini apabila ia tidak maksudkan pahala. Maka apabila ia maksudkan pahala dan pujian pada sedekah atau sholatnya, maka itu syirik yang berlawanan dengan ikhlas. Dan kami telah sebutkan hukumnya kepada kitab ikhlas. Dan ditunjukkan kepada apa yang kami nukilkan dari asal oleh perkataan Sa'id bin Al-Musayyab dan Ubadah bin As-Samit, bahwa tidak ada pahala sekali-kali baginya pada yang tersebut itu. Penjelasan tingkat-tingkat riya. Ketahuilah bahwa setengah dari pintu-pintu riya itu lebih keras dan pedas dibandingkan dengan setengah yang lain. Perbedaannya itu disebabkan berbeda sendi-sendinya dan berlebih kurangnya tingkat pada riya itu. Sendi-sendinya itu ada tiga, yaitu yang diriakkan karenanya dan maksud dari riya itu sendiri. Sendi pertama, dari maksud riya itu sendiri. Yang demikian itu tidak terlepas, ada kalanya riya itu semata-mata tanpa kehendak ibadah kepada Allah Ta'ala dan pahala. Ada kalanya riya itu serta kehendak pahala, Maka jikalau ada seperti yang demikian, maka tidak terlepas ada kalanya kehendak pahala itu lebih kuat dan lebih banyak, atau lebih lemah, atau sama bagi kehendak ibadah. Maka tingkat-tingkat itu ada empat. Pertama, yaitu yang lebih tebal tingkatnya, bahwa tidaklah maksudnya sekali-kali itu pahala seperti orang yang mengerjakan sholat di hadapan manusia. Dan kalau sendirian, niscaya ia tidak sholat. Akan tetapi, kadang-kadang ia sholat tanpa suci atau taharah bersama manusia. Maka ini adalah maksudnya semata-mata riya. Maka yang demikian itu terkutuk pada Allah Ta'ala. Dan begitu pula orang yang mengeluarkan sedekah karena takut dari celaan manusia, dan ia tidak bermaksud pahala, dan jikalau ia bersunyi sendirian, niscaya tidak diberikannya sedekah itu. Maka inilah tingkat tertinggi dari riya. Kedua, bahwa ia mempunyai maksud pahala juga. Akan tetapi suatu maksud yang lemah, di mana jikalau ia berada pada tempat sunyi sendirian, niscaya tidak akan diperbuatkannya. Dan maksud tersebut tidak akan membawanya kepada perbuatan atau amal tersebut. Dan jikalau tidak ada maksud pahala, niscaya adalah maksud riya akan membawanya kepada perbuatan itu. Maka ini dekat dengan apa yang sebelumnya. Dan apa yang ada padanya dari campuran maksud pahala yang tidak berdiri sendiri dengan membawanya kepada perbuatan, niscaya tidaklah menindakkan kutuk dan dosa pada dirinya. Ketiga, bahwa ia mempunyai maksud dan maksud riya yang bersamaan. Di mana jikalau masing-masing dari yang dua tadi terlepas dari yang lain, niscaya tidak akan menggerakkannya kepada berbuat. Maka, manakala keduanya berkumpul, niscaya timbullah kegemarannya. Atau adalah masing-masing dari yang dua itu, jikalau sendirian, niscaya berdiri sendirilah membawanya kepada berbuat. Maka ini sesungguhnya merusakkan seperti apa yang membaikkan. Maka kita berharap kiranya ia selamat. Satu dalam pengaruh yang lain. Tidak baginya dan tidak atasnya, atau ada baginya pahala seperti apa yang ada atasnya dari siksa. Menurut yang Dhuhriyah dari hadis-hadis menunjukkan bahwa ia tidak akan selamat atau sejahtera. Dan kami telah memperkatakannya dahulu pada kitab Ikhlas. Keempat, bahwa adanya dilihat oleh manusia itu meneguhkan dan menguatkan kerajinannya. Dan jikalau tidak, sesungguhnya ia tidak akan meninggalkan ibadah. Dan jikalau maksud riya saja, niscaya ia tidak tampil kepada perbuatan tersebut. Maka yang kami sangka, dan ilmu adalah di sisi Allah, bahwa tidaklah menghancurkan pokok pahala. Akan tetapi, kurang daripadanya atau ia disiksa sekedar maksud riya, dan diberi pahala sekedar maksud pahala. Adapun sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, Aku yang terkaya dari segala yang kaya dari syirik. Maka itu dibawa kepada keadaan apabila bersamaan dua maksud tadi, atau adalah maksud riya itu yang lebih kuat. Sendi kedua, yang diriakan yaitu amalan taat. Dan yang demikian itu terbagi kepada riya dengan pokok-pokok ibadah dan kepada riya dengan sifat-sifat ibadah. Bagian pertama, yaitu yang lebih berat ialah riya dengan pokok-pokok ibadah, yaitu di atas tiga tingkat.